Tatum mana sifat sifat takwi aku العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبار والجلال والإكرام. Delapan sifat yang ditetapkan di sini berdasarkan dengan 5 ayat Ibnu Taimiyah sebutkan untuk menetapkan 8 sifat untuk Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak sama dengan makhluk. Sifat apa itu? Al-Aqu, pemaaf, wal-qudrah, mampu, wal-maghfirah, mengampuni, wal-rahmah, penyayang, wal-izzah, mulia, tawadhu, maha berkah, wal-jalal, kemuliaan, wal-ikram, kebesaran dan kemuliaan. Kata beliau, Al-Aqu alladhi huwa ismuhu ta'ala ma'nahu al-mutajawiz 'uqubati 'ibadihi idza tabu ilayhi wa anabu kama qala ta'ala wa alladhi yaqbalu tawbata 'ibadihi wa yaghfiru sayyi'at. Nama Allah Al-Aqu, jadi namanya Al-Aqu, sifatnya Al-Aqu. Sudah ya, bukan harus ini kita sebut, tapi kita ulang sedikit. Nama Allah Al-Qadim, yang maha mampu. Sifatnya apa? Qudrah, memiliki kemampuan. Jelas ya, dibedakan sifat dan nama. Nama Allah Al-Aziz, makanya orang namanya Abdul Aziz, hambanya yang maha aziz. Sifat apa di dalam Al-Aziz? Izzah, kemuliaan. Kalau aziz namanya Allah, di dalam nama Al-Aziz ada sifat. Sifat apa? Izzah, kemuliaan, keperkasaan. Hakim, nama Allah Al-Hakim, yang maha hikmah. Sifat apa di dalam hikmah? Nama Allah Al-Alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Sifat apa di dalam? Ilmu, sifat ilmu. Dan seterusnya dari nama-nama Allah dan sifatnya. Nah sekarang, nama Allah Al-Aqu, Al-Aqu, yang maha pemaaf. Sifat apa di dalam? Al-Aqu. Nah beda ya, nama dan sifatnya. Kalau namanya Al-Aqu, kalau tidak dikasih alif lam, Aqu'un. Ada alif lamnya, Al-Aqu, nama Allah. Sifatnya Al-Aqu, kalau tidak dikasih alif lam, Aqu'un. Aqu'un, makanya kadang kita bilang akhwan. Sifat itu akhwan, akhwan. Baik, kata beliau maknanya, nama Allah Al-Aqu apa maknanya? Kata beliau, al-mutajawiz, yang memaafkan dari ukuban ibadih ketika Allah akan menyiksa hambanya. Ketika dia bermaksiat, hamba berbuat dosa, Allah maafkan, Allah tidak jadi menghadapnya, tidak menyiksa, dimaafkan. Padahal maksiat itu yahtaqul hukubah, maksiat itu sebenarnya dibalas, ya kan, diikat karena maksiat. Tapi karena Allah Al-Aqu, Allah maafkan. Ada sebabnya, kenapa datang Al-Aqu, kenapa datang sifat, kenapa datang maaf Allah. Kata beliau, idza tabu, kalau mereka bertobat, wa anabu, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mendapatkan apa? Maaf Allah Subhanahu wa taala, taubat. Jadi kalau orang bertobat, hijrah dengan syaratnya tidak kembali lagi, berjanji tidak akan kembali lagi, tidak mengulangi lagi maksiat itu, menyesali perbuatannya. Ini syarat-syarat taubat. Kalau haknya dengan makhluk, pernah berutang, pernah mengambil uangnya orang, kembalikan. Ini syarat-syarat taubat. Kalau berkaitan dengan hak Allah, itu tadi, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Betul-betul bertaubat kepada Allah, beristighfar, dan tidak akan mengulangi perbuatan itu. Dan mengutamakan kepada Allah, berbanding istighfar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfar katsiran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah seorang hamba yang mendapatkan catatan amalannya pada hari kiamat penuh dengan istighfar. Beruntung dia. Sebagaimana firman Allah, "Wahai yang yaqbal taubat 'an 'ibadihi wa yaghfiru sayyi'at." Kata Allah, dialah Allah yang yaqbal taubat. Dialah Allah yang menerima taubat. Dengan syarat-syaratnya tadi. Bukan taubat-taubat. Iya. Taubat murtad, bisa lakukan lagi. Bukan seperti itu, tapi Allah menerima taubat dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat-syaratnya. Allah menerima taubat 'an 'ibadihi dari hamba-Nya. Dan ingat dia hadis nanti kita akan sebutkan bahwa Allah itu lebih senang, gembira kalau hamba bertobat daripada gembiranya orang dan hadis ini kuat. Ketika seorang ini lagi sabar dengan ontanya, di ontanya itu ada makanan dan minumannya, lihat di kepala pada pagi tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada siapa-siapa. Alim Pak. Dia berjalan, dia singgah beristirahat. Dia tertidur. Ketika dia bangun, ontanya pergi dengan makanannya dan minumannya. Sementara ini tidak ada siapa-siapa. Dia mencari ya, maknakan saya terjemahkan. Dia mencari ontanya, cari putus asa dia. Tapi dalam hati dia mengatakan saya akan binasa di sini. Ketika dia kembali ke pohon beristirahat, dia tertidur, dia bangun, ontanya sudah ada di depannya dengan makanannya. Saking senangnya orang ini, dia mengatakan, "Ya Allahumma anta abdi wa ana rabbu." Ya Allah, saya adalah Rabbmu. Dan kamu adalah hamba-Ku. Coba perhatikan, saking senangnya terbalik ucapannya. Saking senangnya, tapi kata Nabi SAW, "Lallahu asyaddu fathan." Allah lebih senang daripada orang itu. Ketika apa? Hamba itu bertobat. Bagaimana gembiranya Allah itu kalau hamba bertobat? Ini saja sudah tidak terbayangkan bagaimana gembiranya sampai terbalik ucapannya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Apa? Ana rabbuka wa ana rabbuka wa anta abdi. Terbalik ucapannya. Yang sebenarnya dia bilang ana abdu wa anta rabbi. Saya adalah hamba-Mu, wala Rabbu. Saking senangnya. Tapi kata Nabi sallallahu asyaddu fathan. Allah lebih gembira. Lebih gembira daripada orang itu. Ketika seorang kafir bertobat kepada Allah. Walamma kana akmalu abdi wa ma kana anhu rabbi. Tamma ala intiqam wa al-akhda. Ya ahad al-ismani kalimani ma'alaku wal-qadim. Muqtainain fi hadha hari raya Nabiina, masya Allah, bagus dipandang. Perhatikan, ada orang ketika dizolimi dia tidak bisa membalas kezaliman itu. Paham? Ada orang memang dijajah ini orang lemah, tidak bisa apa ketika ini. Tidak bisa dia balas, kenapa dia lemah? Bukan karena dia makan, memang tidak bisa. Paham ya? Dia tidak bisa balas kezaliman itu. Tapi harus maafkan saja. Karena sudah tidak bisa membalas. Tapi Allah tidak seperti itu. Bersamaan dengan berkuasanya Allah, maha mampunya Allah ketika menyiksa, makanya Allah gandengkan ini rahasianya. Ini perhatikan ya. Makanya saya kasih ada berupa tidak bahwa ketika Allah menutup ayat dengan dua namanya Allah gandengkan, itu tidak sembarangan itu ayat. Nama Allah digandengkan dengan marah. Ada hikmah di dalam dan ada ilmu saat itu di dalam. Perhatikan, di dalam ayat ini Allah gandengkan dua sifat Allah dan dua namanya. Afuwan Qadiran. Allah pemaaf dan Allah maha mampu. Kenapa? Sebab ada orang yang tidak bisa membalas. Karena dia lemah. Manusia. Tapi Allah tidak. Allah afu dan Allah qadir. Mampu untuk membalas. Mampu untuk menyiksa. Dan Allah itu intiqam. Syadidul iqab, keras siksaan. Tapi karena maha rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keturunan maafnya Allah maafkan. Kasihan dia kalau disiksa. Bisa bertobat. Jangan-jangan ini beda. Sehingga letak keturunan kepada Allah. Beda dengan makhluk. Walaupun makhluk kadang ada sifat maaf juga. Tapi kadang makhluk memaafkan karena memang dia lemah. Kita tertinggal di dolim. Ini saya akan sebutkan rahasianya. Tatkala kesempurnaan sifat maaf Allah Subhanahu wa taala ini muncul dari kudrah yang sempurna, muncul dari kemampuan yang sempurna, kekuatan yang sempurna untuk menyiksa. Maka kata Syekh, ya ahalai ismani kalimat, maka datang dalam ayat ini dua sifat ini, dua nama ini. Ketika Allah tutup ayat ini dengan dua nama, itulah tafsirnya. Jelas ya, digantikan dua nama ini. Al-Aqul Qadir Muqtarinin fi hadhihi al-ayat al-qadiriyah. Dan sifat Al-Aqul dan Qadir, dua nama ini muqtarinin, digandengkan pada ayat ini dan ayat-ayat yang lain. Maksudnya ada beberapa ayat lagi digandengkan dua nama ini. Itu rahasia. Jelas ya? Wa amal qudrah fa hiya sifatul ladzi tata'allaqu bil mumkinat idaan iqdaman fa kullu ma kana wa waqa'a min al kainati waqi'un bi mashiati wa qudrati kama fi hadits ma syaa Allah kan wa ma lam yashaa jam lam yakun. Sifat kedua, qudrah. Allah Maha mampu. Allah Maha mampu. Kata beliau, sifat ini, sifat Allah, kemampuan Allah ini hanya berkaitan dengan al-mumkinat. Ini penting. Sifat Allah, mampu Allah, sifat kemampuan Allah hanya berkaitan dengan hal-hal yang mungkin diadakan dan mungkin tidak diadakan. Maka Allah mampu ini semua. Jadi kemampuan Allah tidak berkaitan dengan hal-hal yang mustahil. Mungkin berkaitan. Misalnya bertanya, mungkinkah Allah Subhanahu wa taala mengambil anak? Mungkinkah Allah mengambil anak? Mungkinkah Allah beranak? Hah? Ini tidak masuk dalam kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dari bahas, kenapa ini mustahil? Apa maksudnya? Mustahil. Masa Allah Subhanahu wa taala mengenal keadaan? Maka Syekh tekankan di bahwa kemampuan Allah hanya ada dalam hal-hal yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Maka kemampuan Allah pasti mampu di situ. Paham? Misalnya, saya contohkan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, khalaqa as-samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam, Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, mungkinkah Allah menciptakan dalam 2 hari? Hah? Oke. Okay. Allah Maha mengetahui caranya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hal-hal yang mustahil tidak dibahas itu. Enggak boleh kita bertanya seperti ini. Mungkinkah Allah mengadakan sembahan yang hak selain Allah sendiri? Mungkinkah Allah menjadikan ada yang mengatur langit dan bumi selain Allah? Hah? Dari bahas dalam kemampuan Allah. Mustahil. Maka Syekh mengatakan ini. Difahami ya? Ini mazhab ahlu sunnah. Disebutkan oleh Imam bin Abi Al-Idh dalam Syarah Al-Tuhawiyah juga. Ini mazhab ahlu sunnah wa jamaah. Bahwa kemampuan Allah hanya ada pada hal-hal yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Baik. Fakullu ma kana waqa'a fil kainat waqi'un bi mashiah. Dan semua yang terjadi di dalam alam ini, semua yang terjadi ini terjadi karena kehendak dan kemampuan Allah. Ini kaitannya dengan takdir lagi. Tidak ada sesuatu yang terjadi baik di langit maupun di bumi yang keluar dari mashiah Allah, yang keluar dari kehendak Allah. Kita tidak boleh mengatakan itu terjadi bukan dari kehendak Allah. Kita tidak boleh mengatakan oh itu terjadi karena dengan sendirinya, dengan tabiatnya, dengan itu, dengan ini. Keluar dari kehendak Allah, tidak boleh. Ini keimanan dan tanda takdir. Ibnu Umar pernah bertemu dengan tabi'in. Seorang tabi'in bertemu dengan Ibnu Umar, mengatakan, tabi'in mengatakan, saya bertemu dengan orang yang menolak takdir. Ibnu Umar mengatakan, sampaikan kepada dia bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari dia, bahwa tidak diterima dari seorang orang itu walaupun besar gunung Uhud mas, sampai mereka beriman kepada takdir. Berarti orang-orang Qadariyah yang terbesar dalam takdir sudah ada di zaman tabi'in ketika sahabat masih ada yang hidup. Ibu Umar, sahabat yang muda masih hidup, sudah ada orang yang hidup dalam takdir. Jadi ditunjukkan oleh tabi'in. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis bahwa sesuatu itu tidak ada yang terjadi bahwa pasti dengan masyiah kehendak Allah. dalam hal ini masya Allah karena malam yasha lam yakun. Kata Nabi SAW, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Pasti tidak terjadi. Ini memang penting kepada takdir. Nanti ada bab khususnya tentang ini, tentang takdir. Jadi seluruh apa yang Allah kehendaki, yang Allah tahu yang akan terjadi dan sudah tertulis, itu tidak ada yang meleset. Pasti terjadi. Apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan apa yang Allah sudah tahu yang akan terjadi, itu tidak pernah meleset dari apa yang Allah tahu dan apa yang Allah tulis. Terjadi sebagaimana yang Allah tulis. Yang sebagaimana Allah perintahkan kepada pena untuk menulisnya di Lauhul Mahfuz. Dan Allah ketahui sebelum terjadi, dan yang terjadi itu persis dengan yang Allah tahu sebelumnya. Ini kiamat terhadap takdir. Baik, wa amma qawluhu ta'ala, adapun firman Allah yang pertama tadi, wal yaqu wal yasbahu, ayat yang kedua, wal yaqu wal yasbahu, hendaknya mereka memaafkan dan mereka mengampuni, memaafkan. Tidak sukakah kalian kalau Allah mengampuni kalian? Dan Allah mengatakan lagi maha penyayang. Kata Syekh, ayat ini nazalat fi sya'ni Abi Bakar As-Siddiq. Ini perhatikan ya. Keadaan Abu Bakar As-Siddiq. Ayat ini turun karena beliau. Ayat ini turun karena beliau. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kamu namanya Abu Bakar? Ngomong-ngomong. Namanya Abu Bakar dulu. Ini kunyahnya Abu. Kunyah itu dinamai dengan Abu. Abu Ahmad, Abu Muhammad, Abu Fauzan, Abu Zaidi, Abu itu punya. Namanya apa Abu Bakar? Aib besar ini. Nanti namanya Abu Bakar As-Siddiq. Aib. Aib alaih. Khalifah Nabi setelah Nabi pertama dan selamanya. Allah Al-Qur'an itu punya, bukan nama itu punya itu. Nama aslinya ada ini, hanya tidak terkenal memang. Tapi dia masyhur dengan kunyahnya. Tapi namanya ada, tidak diperselisihkan namanya. Berbeda dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya diperselisihkan sampai 20 pendapat. Ada yang mengatakan Abu Hurairah itu namanya. Yang paling masyhur Abdurrahman bin Saud Ad-Dausi, tapi itu diperselisihkan. Setelah wafat disepakati namanya. Dari yang tahu sudah dulu. Namanya Abdullah ibnu Abi Quhafah. Abdullah ibnu Abi Quhafah. Bapaknya Abu Quhafah namanya siapa? Utsman. Abdullah ibnu Utsman. Kunyah ayahnya Abu Quhafah. Ingat itu? Nanti terulang. Baik, ayat ini perhatikan firman Allah. Waliyahu waliyasfa'u. Hendaknya mereka memaafkan dan mengampuni. Tidak senangkah kalian kalau Allah mengampuni kalian? Allah mengampuni lagi mengampuni. Kata beliau Syekh, ayat ini turun kejadian Abu Bakar As-Siddiq. Apa kejadiannya? Apa kisahnya? Perhatikan. Hina halafa la yumliku ala mithqal dzarrah. Abu Bakar pernah bersumpah, demi Allah, saya tidak akan memberikan sedekah infak kepada mithqal dzarrah. Mithqal dzarrah ini anak sepupunya Abu Bakar. Berarti apanya ini? Ponakannya. Keluarganya. Dia bersumpah saya tidak akan berikan dia apa-apa. Padahal keluarganya. Dia bersumpah. Wa kana mimman khawatu fil ifk. Apa sebabnya? Kenapa Abu Bakar bersumpah tidak mau memberikan infak kepada ponakannya sendiri? Namanya Mistah. Ini Mistah termasuk orang yang lalu membicarakan fitnah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Ketika difitnah Aisyah, yang Nabi tidak pernah mendapatkan musibah seberat itu, ujian seberat itu. Ketika Aisyah tersebar bahwa Aisyah radhiyallahu anha berzina, sampai turun ayat khusus membersihkan Aisyah langsung dari atas langit. Ayat innalladzina ja'u bi-ibti urbatun, dan turun Allah sucikan Aisyah, Allah bersihkan Aisyah dari atas langit. Ketika kejadian itu, ini masya Allah, hadis ini dalam sekor. Tidak ada masyarakat ulama kita yang membaca hadis itu pasti menangis. Tentang kisahnya Aisyah. Banyak pelajaran di dalam. Tapi sudah, Aisyah sudah pulang kejadian itu. Aisyah sudah keluarnya, Abu Bakar tadi. sudah berpisah dengan Nabi. Ketika turun ayat, Aisyah mengatakan, saya tidak menyangka Allah sampai mencucikan dalam Al-Quran. Saya tidak menyangka sampai Allah menurunkan ayat untuk saya, kata Aisyah. Nah, ini banyak orang yang membicarakan Aisyah, pada ini fitnah. Termasuk orang yang membicarakan ini, Mistah bin Mutar. Ada Abu Bakar Siddiq, nama berikut apa kepadanya? Wakadat Ummu Mistah adalah ibunya Mistah, binta Khalid bin Abi Bakar. Ibunya Mistah ini anak perempuan tante atau bibinya Abu Bakar. Ibunya Mistah anak tantenya Abu Bakar. Berarti apa ini? Mistah anak laki-laki ini Mistah. Ibunya adalah anak bibinya Abu Bakar. Berarti apanya? Sepupu. Berarti anaknya ponakan. Mistah itulah Mistah. Iya. Falamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika Abu Bakar dan kaum berjumpa kepada Mistah, turun ayat ini. Apa ayatnya? Kata Allah, hendaknya mereka memaafkan. Coba. Hendaknya mereka mengampuni. Tidak maukah kalian kalau Allah ampuni kalian? Apa kata Allah ketika turun ayat ini? Wallahi la ahad la uhibbu ayah filallahi. Demi Allah, saya tidak akan Allah ampuni saya. Maka wawah salam istrah. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Terpaksa bertanya dalam ayat ini. Allah bertanya, ala uhibbu ayah filallahi. Tidak senangkah kalian kalau Allah mengampuni kalian? Abu Bakar menjawab, sungguh saya senang, saya mau kalau Allah mengampuni saya. Bagaimana caranya? Wawah salam istrah. Abu Bakar langsung berinfak kepada istrah. Langsung dia kasih turun ayat. Masya Allah, Abu Bakar ma'ruf, Abu Bakar As-Siddiq terkenal. Ingat kisahnya ketika Abu Bakar As-Siddiq datang Fatimah meminta warisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi meninggal. Beliau yang pegang harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi meninggal. Fatimah datang kepada Abu Bakar minta warisannya, minta bagiannya, sebab beliau anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar tidak mau memberikan. Sampai dalam riwayat Sahih Bukhari kisahnya, Aisyah bercerita bahwa Fatimah marah kepada Abu Bakar sampai beliau meninggal masih marah kepada Abu Bakar sendiri. Coba dikasih harta pemberian, ya, warisan peninggalan bapaknya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Fatimah pergi, Aisyah bertanya, kenapa kamu tidak memberikan kepada Fatimah? Itu anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mengatakan, saya tahu. Nabi pernah berkata kepada saya bahwa nahnu ma'syar kami yang tanwin, kami para nabi itu tidak memberikan apa-apa. Harta itu dalam kata besar berikan kepada Nabi. Tidak ada warisannya Nabi, lebih satu hadisnya. Tidak ada warisannya Nabi. Dan Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, inni laktu tarikan syai'an mimma ada Rasulullah SAW. Inni aksya intaraktu bahadi wahai Aisyah, saya adalah orang yang tidak pernah meninggalkan perintahnya. Berusaha. Saya khawatir kalau satu perintahnya Nabi saya tinggalkan, saya akan terusak. Apa akan maaf? Wajar kalau Nabi mengatakan ketika perempuan datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, esok hari saya datang kepada orang bertanya tentang agama, kamu meninggal, siapa yang saya tanya? Kata Nabi, tanya orang Rasul. Keutamaan orang Rasul ini, masya Allah. Ternyata ayat ini turun kejadian mulia Rasulullah SAW. Wa qawluhu ta'ala walillahi al-'izzatu lirrasuli wal mu'minin. Ayat berikutnya ketika Allah berfirman, walillahi al-'izzatu lirrasuli wal mu'minin. Hajat kemuliaan milik Allah dan Rasul dan para orang beriman. Ini juga ayatnya ada kisahnya. Perhatikan ayatnya bukan kita terjemahkan. Walillahi al-'izzah, hanya milik Allah kemuliaan itu dan orang-orang dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Berarti hanya ini yang memiliki kemuliaan, Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Ayat ini turun kata beliau buka pada dalam fi syakni Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'isil munafiqin. Ayat ini turun kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul, pimpinannya orang munafik. Perhatikan namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi namanya nanti ada yang namanya pentolannya orang munafik, pimpinannya orang munafik ini. Wa kana fi ba'dil ghazawat, di sebagian peperangan dan riwayat yang lain ini perang Tabuk, Ghazwah Tabuk. Wa qad aqsama Abdullah bin Ubay bin Salul bersumpah, wallah la yukhrijanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ruhu. Benar kan? Demi Allah, dia bersumpah orang Nabi ini, kita akan keluarkan Muhammad dan teman-temannya dari Madinah. Usir dia. Keluarkan dia dari Madinah. Fadzala qulu ta'ala, maka turun firman Allah, la yaquluna la yurja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-aghall. Kata Allah, dan mereka orang Nabi. Sampai di maksud sini dalam ayat Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Allah, dan mereka orang Nabi mengatakan, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-aghall. Sungguh orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Apa maksudnya? Orang-orang yang mulia, orang-orang yang perkasa akan mengeluarkan orang-orang yang hina dari Madinah. Sampai mereka maksud mulia dan sampai mereka maksud perkasa dan hina. Hah? Yang mereka maksud perkasa diri mereka orang kafir, dan yang mereka maksud orang hina adalah Nabi dan para sahabat. Maka Allah alam ucapannya, turunlah ayat ini. Walillahil izzah wali rasulih wali mu'min. Hanya milik Allah keberkasaan ini, kemuliaan ini, dan untuk Rasulnya dan orang-orang beriman. Kalian tidak ada. Faham ya? Syekh jelaskan sendiri. Yaksin bin a'azzi qawwahadullah nafsahu wa ashabah. Kata Syekh, yang dia maksud orang yang mulia adalah dirinya sendiri dan teman-temannya. Wa yaksin bin adan Rasulullah SAW wa ma'amil mu'minin. Dan yang dia maksud orang-orang yang hina, rendah adalah orang-orang adalah Nabi SAW dan orang-orang yang beriman. Nah, Allah balas ucapan ini. Walillahi izzah wa rasulihi wa lil mu'minin. Maka kata Syekh, faradallahu azza wa jalla, maka Allah pun membantah ucapannya. Ketika mereka mengatakan, ya qulun alaihi rujahna ilal madinah ila yurjahna ma'adhin al-adal. Mereka mengatakan, orang-orang yang mengeluarkan orang-orang yang hina. Allah balas. Walillahi izzah wa rasulihi wa lil mu'minin. Baik, faradallahu azza wa jalla, maka Allah pun membantah ucapannya dengan firman yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an, walillahil izzah wa rasulihi wa lil mu'minin walakinna munafiqina ya la ya'lamu, akan tetapi orang munafik tidak tahu. Akan tetapi orang munafik tidak mengetahuinya. Wal izzah sifatun athbathaha Allah azza wa jalla li nafsihi qala ta'ala wa huwal azizul hakim. Sifat izzah adalah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran. Dan sudah berulang-ulang kita sebutkan mazhab ahlu sunnah dalam sifat dan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika ada yang sah dari yang sudah tetapkan dalam Al-Quran, Allah sifatkan dirinya dengan sifat itu, atau Allah menamakan nama itu dengan dirinya sendiri dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka kita tetapkan. Jadinya itu adalah apa? Madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Wa huwa al-'azizul hakim wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. Ini ayat-ayat yang sangat banyak dalam Al-Qur'an. Allah sifatkan dirinya, Allah menamakan dirinya dengan al-'aziz. Al-'aziz. Kadang-kadang orang mengatakan al-'aziz. Boleh ya, orang al-'aziz. Walaupun dari abdunya. Al-'aziz boleh. Aziz, saya dia memiliki anak dikasih nama Aziz, bukan Abdul Aziz, tapi Aziz boleh. Ini nama yang tidak khusus untuk Allah, boleh bernama dengan Aziz. Dalam Al-Quran, waqala imra'atul Azizi, waqala imra'atul Azizi, berkata istri Al-Aziz, itu istrinya raja, namanya Al-Aziz, dan suami itu. Ulama mengatakan berarti boleh bernama dengan Al-Aziz. Dan ya, tapi kalau dikatakan Abdul Aziz lebih bagus. Abdul Aziz lebih bagus. Dalam kitab Tauhid, di akhir dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan bab khusus tentang hendaknya memberikan nama itu dan nama yang bagus untuk bentuk ihtiram memuliakan nama Allah. Memuliakan nama Allah. Nah, di antara faedahnya bahwa di antara bentuk kesyukuran seorang hamba ketika diberikan anak, dia menyandarkan, dia menamakan anak itu dengan nama-nama Allah, dan dia sandarkan dengan kata Abdu. Ulama mengatakan ini bentuk syukuran. Abdullah, makanya dalam hadis, ahabul asma'i ilallah, Abdullah Abdurrahman. Nama yang paling Allah cinta, yang paling suka adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Bisa yang lain, Abdul Hakim, Abdul Qadir. Tapi itu bentuk syukuran. Itu berkirah kepada ni'mah. Kemudian waktu memihada bihak subhanahu wa ta'ala hadith syafa'ah. Dan Allah kata beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama itu, bersumpah dengan sifat itu, izzah. Dalam hadith syafa'ah kata Allah, wa izzah di murdu'iyami wa'adwati la'arijanna minha ma'ala la'ilaha illallah. Dalam hadith kudsi, hadith kudsi Nabi mengatakan bahwa Allah bersumpah, wa izzah demi perkataan dan kesombongan dan kemuliaanku, saya akan mengeluarkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, saya akan keluarkan mereka dari neraka sampai mengucapkan la ilaha illallah. Dalam ayat yang lain yang menetapkan seperti itu Allah, perhatikan, Allah mengkisahkan, menceritakan dalam Al-Quran tentang ucapannya iblis. Perhatikan ini ya. Iblis mengatakan fa bi izzati, dia bersumpah ketika Allah sudah takdirkan iblis untuk menjadi penghuni neraka sebelum dia, ya, untuk menghisapkan manusia, dia bersumpah dia dapat apa? Fabi izzah demi keperkasaan ya Allah, lalu dia menjadi saya menetapkan manusia seluruhnya illa ibadah kami berkhulafin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini iblis mengaku sendiri, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, saya tidak bisa sesatkan mereka, saya tidak bisa pengaruhi mereka untuk masuk dalam neraka, tidak bisa. Tapi yang lainnya, disesatkan oleh iblis. Di sini ada faedah penting. Iblis menetapkan izzah untuk Allah. Makanya ulama mengatakan Yahmiyah lebih jelek daripada iblis. Kenapa? Iblis menetapkan izzah untuk Allah. Fabi izzatik demi keperkasaan ya Allah. Orang Yahmiyah mu'attilah, dia tolak untuk sifat Allah. Kadang satu saja ditetapkan, Allah itu ada, sifatnya tidak ada, dia satu. Tapi dia yakin Allah itu ada. Allah itu ada. Baik. Di sini Allah berfirman, "Fa izzati," ucapan iblis. Berarti di sini ditetapkan untuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala izzah, kemuliaan, keberkasan. Dalam hadis contoh lain, wa fi sahih Bukhari wa ghairi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis ya, perhatikan. Mungkin tidak pernah ada yang tidak pernah dengar ini hadis. Hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, bainama Ayyub alaihi salam yaktafil uriyana. Pernah suatu hari Ayyub alaihi salam mandi dalam keadaan telanjang. Ayyub, nama Nabi Ayyub. Beliau alaihi salam mandi dalam telanjang. Kharru alaihi jaradun min dhahab. Ini hadis dibawakan oleh penulis Syekh Syarif rahimahullah untuk membawakan dalil dari hadis menetapkan sifat izzah untuk Allah. Sebenarnya banyak hadisnya, hanya satu yang disebutkan. Satu saja, cukup. Wahai Ayyub alaihissalam pernah mandi dan bertanya, wa kharra alaihi jaradun min dhahab, ternyata berjatuhan belalang dari emas. Masya Allah, belalang dari emas berjatuhan berhamburan. Faja'ala yahki fi thawbihi, maka apa yang mengayu dia kumpul bawah itu dengan bajunya. Mas ini dia pungut semua dengan baju-bajunya, dengan baju beliau alaihi salam, dia pungut. Fanada Rabbu, Allah manggil ayu, ya ayu alam akul adnaituka amma tara, jangan bersenudon ya, jangan langsung sebutkan kepada Ayub. Jangan langsung, Ayub ini mengejar dunia ini, harta. Tidak. Perhatikan akhir hari. Apa tujuannya dia kumpul itu belalang? Pertama, Ayub, kata Nabi, Allah mana ya Ayub, alam aku adli juga mata. Wahai Ayub, belum cukup kah? Belum. Tidak akan kamu lihat. Saya telah mencukupkanmu berupa nikmat. Maksudnya sudah cukup. Kau sudah kumpul itu. Kamu sudah menjadi nabi, kamu sudah hidup, masya Allah. Kata Allah, ingat ketika Ayub alaihissalam, Tidak kamu lihat saya sudah cukupkan kamu. Qala bala. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ya Allah. Wa izzatik, betul Pak Ayub. Demi keperkasaanmu. Walakin, nah ini sebabnya kenapa dia pungut. La gina li an barakatik. Tetapi saya tidak pernah merasa cukup dari berkahmu. Paham? Kenapa dia pungut kelana? Hah? Karena dia tahu dari Allah. Dia ambil berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari manusia itu. Jatuh kelana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau mengatakan, saya pungutkan lagi berkahmu saya ambil. Saya tidak pernah merasa cukup dari berkahmu. Saya tidak pernah merasa cukup dari kebaikanmu. Maka dia ambil. Dalilnya wa izzatik, beliau juga bersumpah wa izzatik demi keperkasaan. Wa qad ja'a fi hadits wa ala dzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bihi wajhu. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma qad wa qad. Masyaallah, ini hadits lagi yang kedua. Ternyata dua hadits yang disebutkan. Qul taqwa bi izzatillah. Telah datang dari hadits dalam hadits sahih Nabi ajarkan doa ketika orang sakit. Ini apa obatnya Nabi dan para sahabat? Obatnya Nabi dan para sahabat. Baca doa. Kalau sakit kepala jangan minum obat. Sembuh dulu ini. Hah? Sakit kepala, sakit punggung, sakit. Ini Nabi ajarkan. Sahih. Iya. Dari Muslim, sahih Muslim. Apa doanya? Ini Nabi ajarkan kepada siapa yang sakit berkaitan dengan tubuhnya, sakit tangannya, sakit punggung. Kata Nabi, "A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi." Min syarri ma 'alim wa qadir. Saya berlindung kepada Allah dengan izahnya dan keperkasaannya dan kemampuannya dari kejelekan apa yang saya takutkan. Dalam hadis lanjutannya baca di tangannya bismillah bismillah bismillah yang 3 kali kemudian baca ini. Kemudian diusapkan kepada yang sakit. Kata Nabi sembuh dengan izin Allah. Ini buat mereka. Masya Allah. Wal izzatu ta'ti bi ma'na al-ghala wa al-qahr bi azza yuzu. Ini makna-makna izzah. Makna izzah, maknanya izzah kadang bermakna al-ghala wa al-qahr, mengalahkan dan menundukkan. Berarti kalau kita katakan Allah memiliki sifat izzah, berarti Allah mengalahkan dan menundukkan perkara Allah yang lain lemah di hadapan Allah Subhanahu. Dalam hadis ketika hari kiamat Allah mengguncang langit ini, menggenggam langit ini dan bumi dengan tangan kanannya. Kata Allah, ayolah jawab baru, mana kali ini Allah di dunia mana? Ini berkata Allah. Kuatan di mana? Al-Qur'an wa sholatah wa sholatah. Ada izah bermana? Kuatan. Ya. Penggunaannya, ardul azar, bumi yang izah. Maksudnya apa? Bumi yang kuat. Keras. Wata'ati bimana ulul qadar wal imkina al-a'da. Kadang izah bermakna ya, mengalahkan, menolong orang-orang beriman dari musuh mereka. Ini maksudnya izah, kuat. Wa amma qawluhu ta'ala tabaraka rabbika dzil jalali wal ikram fa innahu min marah bimana dzalamun khair. Sikit yang terakhir kata Allah Subhanahu wa ta'ala tabaraka rabbika dzil jalali wal ikram. Maha berkah. Maksudnya apa? Berkah Allah maksudnya Allah kebaikan Allah terus menerus. Jadi kalau kita kan Allah maha berkah maksudnya berkah dari Allah itu terus menerus. Tidak pernah terputus. Makanya kalau kita katakan sesuatu yang berkah, maksudnya apa? Bertambah terus menerus. Jelas ya? Itu harta katakan berkah terus bertambah terus sedikit-sedikit tapi masya Allah berkahnya banyak. Nah, dalam hari pun Nabi bagi makanan dalam kantor sedikit, tapi Nabi bagi keluarkan dalam habis. Sahabat banyak dibagikan, ini berkah namanya, bertambah terus. Sebab apa penggunaannya dan dari kata Arab berkah bermana aziyah tambahan. Baik, cukup dulu ya. Ini kemarin ada untuk hadiah. Pertanyaan tadi. Baik. Baik. Masya Allah. Modul bahagia. Masya Allah. Lumayan. Siap-siap pertanyaan pertama. bagus kaitannya dengan pelajaran kita kayak moya, ya, moya. Serukan dua sifat Allah selain yang malam ini, ya. Selain malam ini, serukan dua sifat Allah, nama Allah, berapa dalilnya? Dua. La ilaha illallah ini, nama Allah. Dua saja selain malam ini. Yang kemarin-kemarin dua, saya terbuka mana ya? Siapa itu? Iya, yeah. Dua ayat, dua dalil. Biar dalilnya dari Al-Quran atau hadis. Yang jelas bukan sifat yang malam ini kita baca. Iya, yeah. Hah? Sifat apa itu? Berarti itu baru satu ayat. Sifat sudah dua, berarti satu ayat dua sifat. Masya Allah, ahsanta, anta lagi ajar ke Allah serta. Sudah keluar hadiahnya. Masya Allah, jangan membawa yang lain dari saya. Baik, lain. Sekarang satu sifat, satu saja dan satu dalil tak dalam hadis. Selain kami pasti sudah lewat. Satu lagi sifat lain, tapi dalam hadis dalil bukan Al-Quran. Banyak ini astagfirullah. Berapa itu tersebut? Ini sifatnya besok-besok lagi pertanyaan. Sebelum pertemuan berikutnya sebelum masuk langsung kasih jawaban langsung kasih pertanyaan. Jadi masih banyak jawaban pertanyaan. Heh, hadis saja hadis. Heh, sifat apa? Dalilnya apa hadis? Cinta, mahabbah. Apa dalilnya? Ketika Allah mencintai seorang hamba akan mengambil malaikat Jibril. Hmm. Dari Jibril saya mencintai hamba ini maka cintailah. Itu berdasarkan sifat apa? Berdasarkan sifat? Berdasarkan sifat al-mahabbah. Allah sangat mencintai. Dan Allah sangat banyak. Masya Allah. Sudah ada? Satu lagi terakhir. Sudah banyak orang salah. Banyak orang yang tidak bisa takut susah. Di dalam mata. Ah, ayo. Siapa namanya Ibnu Taimiyah? Hah? Hei. Siapa namanya Ibnu Taimiyah? Pengarang Ibnu Taimiyah namanya. Sana. Hei, silakan kalau jawab. Nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Ahmad bin Abdul Halim Ibn Abdul Salam Al-Qarni rahimahullah al-Tibrani Imam Al-Sunnah. Masya Allah. Ada lain seperti lupa. Padahal sudah ambil setengah. Ayo, sudah? Ya, sudah. Ayo, masih ada ini jawabannya. Masya Allah, masih banyak pilihan. Cukup dulu. Hah? Satu lagi. Satu lagi. Tuh, nanti lagi yang cukup dulu. Semoga menarik. Sudah ada yang berkata-kata. Waktu-waktu. Waktu-waktu. Waktu-waktu. Waktu-waktu.